كتاب الله كتاب الله كتاب الله كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح وتمتلئ القلوب به طموحا وللفردوس يحملها الطموح وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم علمنا ما ينفعنا اللهم علمنا ما ينفعنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بكرمتك وبرحمتك علما نافعا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian tafsir Al-Isar di pertemuan ke-15 membahas tentang ayat ke-28 dari surat Al-Baqarah insyaallah dan 29 dan juga mudah-mudahan sampai ke ayat 30 kita akan membahasnya. Setelah sebelumnya sekian pekan kita sudah membahas lebih dari 20 bahkan mungkin 30 ayat dari Al-Fatihah awal-awal sampai sekarang. Dan sebenarnya dari itu semua ilmu yang telah kita dapatkan sebenarnya banyak. Sebenarnya dari Al-Fatihah, Al-Baqarah awal-awal dan seterusnya. Di antara ilmu mengenai manhaj hayati, kehidupan, kemudian keimanan, keislaman, kemunafikan, kekufuran dan lain-lain, ibadah dan seterusnya. Ya. Maka diharapkan bagi ikhwan dan akhwat sekalian agar tidak menyanyiakan ilmu-ilmu ini baik dari segi pengingatannya yaitu tazkir, murojaah dan sebagainya. Juga dari segi menghafal juga dari segi mengamalkan terutama. Dan tidak pula kita lupa dari segi menyebarkan ilmu yang kita punya. Ya, karena keberkahan ilmu itu terletak pada satu mengamalkannya dan juga pada penyebarannya. Kalau misalnya kita mengamalkan ilmu ini namun tidak ada niatan menyebarkan minimal kepada keluarga sendiri, itu menunjukkan ilmu yang kita punya belum begitu diberkahi. Maka tanda-tanda seseorang ilmunya itu diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketika dia mempunyai sesuatu, dia mengamalkan kemudian berharap orang pun memiliki sesuatu itu sesuai dengan apa yang dia miliki. Itu adalah tanda keberkahan ilmu. Ya. Maka insya Allah pada kajian ini kita terus menerus mengawali kajian dengan berbagai upaya untuk mengikhlaskan kalbu kita. Dan kemarin sudah kita ingatkan yang ada di dalam kandungan surat Al-Baqarah ayat ke-26 fa ammal ladzina amanu fayalamuna annahu al-haqqu min rabbihim, ya kan? Yaitu beriman dulu berarti ikhlas terlebih dahulu kemudian insyaallah dan pasti akan antum diberi ilmu yang lebih sahih dan lebih baik dibandingkan ilmu yang Allah berikan kepada orang-orang yang tidak ikhlas. Ada orang gigih namun tidak ikhlas. Dan Allah berikan padanya ilmu atas upayanya dia. dengan ketidakikhlasannya dia. Namun ilmu tersebut tidak Allah berkati. Ilmu tersebut tidak Allah berkati. Maka jika ingin ilmu kita meskipun sedikit diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ikhlaskan niat sebelum menuntutnya dan ketika menuntutnya dan setelah menuntutnya, dalam mengamalkan, dalam menyebarkan, itu ikhlaskan terus niatnya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengganjari kita dengan ilmu yang bermanfaat, yaitu amalan. Kemudian buahnya dari ilmu dan amalan adalah dakwah. Oke. Dalam surat Al-Baqarah ayat ke-28 dan 29 dimulai, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un." هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. Mengapa kamu kafir kepada Allah? Ini kalian. Mengapa kalian kafir kepada Allah? Padahal kalian tadinya mati, lalu Allah menghidupkan kalian, kemudian kalian dimatikan dan Dia menghidupkan kalian kembali, kemudian kepadanya lah kalian kembali. Dialah Allah yang telah menciptakan segala yang ada di bumi untuk kalian, dan Dia berkehendak menuju langit. Ya, setelah itu, setelah menciptakan kalian untuk kalian di muka bumi, lalu dijadikannya 7 langit, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Dari sini ayat dari surat Al-Baqarah ayat ke-28 dan 29. Kalau misalnya waktunya masih panjang, insyaallah kita juga melanjutkan ke ayat ke-30 insyaallah taala. Baik, kaifa takfuruna billah. Di sini ada kaifa yang menunjukkan keadaan, bagaimana? Bagaimana bisa? Bagaimana mungkin? Kok bisa gitu? Mengapa? Diterjemahkan di sini mengapa? Antum tahu mengapa dalam bahasa Arabnya apa? Limadha? Kenapa? Limadha? Tapi di sini aslinya adalah kaifa. Maka bagaimana nih menurut antum? Terjemahannya benar atau enggak? Kaifa takfuruna billah. Tapi diterjemahkan mengapa? Mungkin enggak sebenarnya? Bagaimana mungkin? Dan bagaimana tidak mungkin jika antum mengatakan ini salah? Kaifa diterjemahkan mengapa? Padahal aslinya mengapa? Arabiknya adalah limadha. Limadha itu artinya karena apa? Jadi kenapa kan? Li di sini lam li ta'lil, yaitu kenapa? Karena apa? Tapi di sini kaifa, bagaimana caranya kalian kafir kepada Allah? Ya. Tapi diterjemahkan mengapa? Kenapa diterjemahkan mengapa? Kita lihat di sini penjelasan katanya. Kaifa takfuruna billah? Kaifa 109. Kaifa adalah isim istifham. Isim istifham, kata untuk bertanya. Dan dia mabni. Dalam nahwu itu ada mabni, ada mu'rab. Mu'rab itu yang akhirannya bisa diganti harokatnya. Ya, itu kaidah dasarnya. Mabni itu yang harokat akhirnya tidak bisa diganti. Makanya kaifa itu tidak ada yang kaifu, kaifi, enggak bisa. Atau aslinya kaifa adalah kaif, sukun akhirannya. Aslinya seperti itu. Kaifa sekarang dia mabni ala al-fath. Ya, fathah, akhirannya kan fathah. Digunakan untuk menanyakan kondisi tertentu. Kondisi tertentu. Kondisi itu ihwal atau hal, keadaan dan semacamnya. Ketika kita bertanya tentang bagaimana, bagaimana atau bagai dan mana, artinya macam mana, gitu kan? Nah, itu bertanya tentang kondisi, keadaan, hal, dan ia mengandung makna takjub seperti dalam ayat ini. Ia mengandung makna takjub dalam seperti ayat ini. Sekarang, apakah semua kaifa yang digunakan itu mengandung makna takjub? Enggak tahu ya. Kalau misalnya bertanya, antum datang awal-awal cepat sekali. Kemudian bertanya, kaifa ji'ta? Bagaimana kamu datang? Ya. Itu ada enggak mana tajwid itu? Ada. Tetapi ketika Anda bertanya misalnya antum membaca kitab dalam satu buku dalam waktu 2 tahun. Ya, biasa enggak tuh? Biasa. Biasa bagi orang yang membaca, yang enggak membaca enggak mungkin bisa. Nah, satu buku dalam 2 tahun, Anda berkata, "Kaifa qara'taha?" atau "Kaifa qara'tahu?" Bagaimana caranya kamu bisa membaca itu? Itu ada takjub enggak? Enggak ada takjub. Berarti menunjukkan bahwasanya tidak semua lafal kaifa bertanya tentang bagaimana itu ada kandungan takjub di dalamnya, enggak mesti. Nah, jadi jangan difahami dari kalimat ini digunakan untuk menanyakan kondisi tertentu. Kondisi fine. Tata caranya dan bagaimana caranya. Dan kadang ya, dan kadang ia mengandung makna takjub seperti dalam ayat ini. Nah, kalau dalam ayat ini benar mengandung makna takjub. Oke. Sebab secara logika tak mungkin Allah Subhanahu wa taala yang Maha mencipta menanyakan sesuatu yang tak diketahuinya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala Maha tahu, Alimun Khabir. Tapi di sini bertanya. Sighatnya sighat soal istifham. Tetapi Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini dan ayat-ayat lainnya lagi itu bertanya tidak untuk apa? Mencari jawaban, karena Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui jawabannya sebelum adanya manusia itu sendiri. Sudah tahu jawaban untuk semua itu, semua pertanyaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, padahal dia mengetahui bahwa manusia adalah makhluk yang telah diciptakannya dari ketiadaan. Yang tadinya tidak ada kemudian ada. Dan Allah mengetahui sebab akibat pertanyaan dan jawaban dan mengetahui segalanya. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan jawaban dari pertanyaan ini. Ketika seseorang bertanya dan dia tidak membutuhkan jawaban, maka itu ada isyarat keheranan dalam dirinya. Ya. Ketika seseorang bertanya tanpa membutuhkan jawaban, itu berarti ada isyarat keheranan atau perintah di dalamnya. Keheranan atau perintah. Sebab di sini kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum? Bagaimana kamu bisa kufur begini, padahal Allah Subhanahu wa taala menciptakan begini, ya. Itu di dalamnya ada keheranan, takjub, ya. Dan juga ada perintah. Coba di sini misalnya ada seseorang pemuda, kuat, lulusan SMA atau kuliah, tidak bekerja. Enggak mau kerja. Tapi apa maunya? Ngemis-ngemis terus. Kita terus bertanya, "Why don't you get a job?" Itu siwat soal istifham. "Why don't you get a job?" Kenapa kamu tidak mencari kerja? Get a job. Just get a job. Nah, di sini ada dua isyarat dari dirinya, yaitu apa? Pertama takjub. Kok bisa kamu enggak kerja, gitu kan? Maksudnya minimal kamu cari uang lah. Nah, juga ada isyarat perintah. Apa perintahnya? Get a job. Nah, di sini berarti bisa juga ditafsirkan di sini mengandung takjub dari Allah, kok bisa kalian begini? Ketika ditanyakan, bagaimana bisa kalian begini? Itu sama dengan menanyakan, mengapa kamu begini? Gitu makanya. Jadi ketika takjub itu sama mengatakan, bertanya tentang kenapa kok bisa begini. Ketika Anda mengatakan, "Why don't you get the job?" itu kan takjub. Dalam artinya apa? Mengapa kamu enggak? Kok bisa kamu enggak kerja? Nah, terus ada juga isyarat kedua, yaitu perintah. Ketika di sini Allah Subhanahu wa taala mempertanyakan kekufuran mereka, kenapa mereka bisa kufur? Berarti di situ ada perintah juga dari Allah, yaitu apa? Berimanlah kalian. Itu maksudnya. Berarti ada dua isyarat, yaitu takjub terhadap mereka kok bisa seperti itu, padahal kenyataan Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah isyarat perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar mereka tidak kufur, yaitu beriman. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum? kalimat tanya ini mengandung arti takjub, rasa heran, juga sebagai teguran dan celaan. Itu banyak lagi isyaratnya. Berarti kita punya takjub, rasa heran. Punya juga perintah. Ya, di balik ini tentu ada perintah untuk apa? Untuk beriman. Lawan dari hal yang ditakjubkan darinya. Kemudian isyarat ketiga adalah teguran. Dan isyarat keempat adalah celaan, taubih. Itu ada empat itu. Dari sirat kaifa saja kita bisa memahami di sana ada empat hal. Ya, pertama apa? Takjub, yaitu heran, heran, keheranan. Kedua, perintah untuk melakukan sebaliknya. Ketiga, teguran. Dan yang keempat, celaan. Ya, kaifa takfurun. Karena memang tidak ada sesuatu yang menyebabkan kekafiran di sini. Maksudnya apa? Apa sih yang bikin kalian kafir? Padahal jelas-jelas fakta berikutnya ini akan dijabarkan itu dan kalian meyakininya. Sekarang di sini kaifa takfurun. Takfurun ada waw jamaah di sini. Berarti jamaah. Dan juga dengan ta di sini mukhatabah. Berarti kata mukhatabah benar. Berarti kalian. Nah, sekarang siapa khitab di sini? Kalian ini siapa? Apakah manusia seluruhnya atau sebagiannya? Sebagiannya. Kalau sebagiannya siapa mereka? Orang-orang, orang kafir atau orang musyrik, ya. Baik, sekarang pertanyaannya. Apakah ayat kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan dan seterusnya ini dan sampai akhirnya itu ditujukan untuk orang musyrikin Quraisy atau untuk orang kafir Yahudi? Atau kita tidak menjawab itu dulu. Sekarang kita teruskan dulu ya. Takfuruna billah. Ya. Takfuruna billahi. Baik, sekarang wa kuntum amwatan fahyakum. Nanti kita jawab kata takfurun di sini untuk siapa? Wa kuntum dan kalian amwata. Coba di sini ada kuntum. Dari kata kana yakunu, ya kan? Itu adalah fi'il naqis dan mempunyai amalan merafakkan isim dan menasubkan khobar. Merafakkan isim dan menasubkan khobar. Sekarang mana isim kana dari kuntum amwata? Antum. Antum, dhamir antum, tum. Kemudian sekarang apa khobar dari fi'il kana ini? Amwata, mansub. Ya. Baik, sekarang dan kalian kuntum kana yakunu itu menunjukkan masa lampau. Ya. Terlebih ini fi'il madhi. Kuntum. Jadi kalian padahal waw di sini sebelum kuntum waw namanya waw haliyah. Itu menunjukkan keadaan. Sedangkan arti waw di sini artinya sedangkan keadaan kalian kuntum dahulu. Kalian dahulu adalah amwata, mayit-mayit, orang-orang mati. Dulu kalian itu amwata, jamak dari maut, ya, atau mayit. Kalian dulu enggak ada, ya kan? Di sini wa kuntum amwata, itu step pertama. Fa ahyakum, fa menunjukkan ada tartib, ya, ada tartib. Setelah dulu kaliannya tidak ada. Ahya yuhi. Apa arti ahya yuhi? Menghidupkan. Menghidupkan. Ahya yuhi. Makanya kita punya ihya usunnah misalnya. Pondok atau yayasan. Kalau pondok di Tasik, kalau yayasan di Bandung. Ihya usunnah misalnya. Ihya artinya menghidupkan. Menghidupkan sunnah. Ya. Kemudian ihya ul mauta. Menghidupkan orang-orang mati. Nah, di sini ihya ulumuddin misalnya menghidupkan ilmu-ilmu agama. Ihya ihya ihya gitu kan. Nah, ihya atau ahya yuhyi artinya menghidupkan. Kuntum amwatan fa tartib ahya fi'il apa? Madhi. Ya enggak? Fi'il madhi menunjukkan lampau atau sekarang? Lampau. Tapi berarti Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita sejak lampau. Kum antum Kalian dulu enggak ada, mati, enggak ada. Kemudian kalian pun dihidupkan oleh Allah. Dulu, udah lama, kalian udah hidup sekarang. Dan kalian mengawali hidup itu ketika di batin, di perut ibu-ibu kalian. Yang mana ketika itu kalian enggak tahu apa-apa. Oke, terus di sini ada waqaf. Namun lebih baik disambung. Tapi waqaf-waqaf di sini, waqaf artinya berhenti di sini. Itu kalau misalnya mewaqafkan itu ada isyarat tafsir di dalamnya yang berbeda ketika antum mewaqafkan dengan menyambung. Ada perbedaan isyarat. Ya. Tapi kita sampai sini kan ahyakum. Kemudian tsumma yumitukum. Kemudian lagi. Tsumma yumitukum. Dia mematikan kalian, ya kan? Amata yumitu. Nah, ada imatah. Imatah itu mematikan, tapi ada juga imatoh. Pakai to, beda itu. Antum jangan salah baca imatah dengan imatoh. Imatoh itu memungut. Imatah mematikan, seperti imatatul adza 'anit thariq, itu serendah-rendahnya iman, itu memungut yang sesuatu yang buruk dari jalanan. Summa yumitukum. Perhatikan yumitukum itu dengan fi'il madhi atau mudhari'. Nah, mudhari'an. Kalau antum belajar yang udah kita belajar nahwul wadhih, mudhari' itu apa? Kullu lafdhin yadullu ala huduthi 'amalin fi zamanil hadiri aw al mustaqbal. Setiap fi'il yang menunjukkan terjadinya suatu perbuatan di zaman sekarang, hadir, present, atau mustaqbal, future. Sekarang summa yumitukum, yumitu di sini berfungsinya hadir atau mustaqbal? Mustaqbal. Nah, itu kegunaan antum memahami kaidah nahwi, ya, yumitu untuk mustaqbal. Kemudian dia akan mematikan kalian. Kemudian dia akan summa yuhyikum, menghidupkan kalian lagi. Summa kemudian ilaihi turja'un, kepadanya lah kalian pulang kembali. Makanya dalam Kristen telah kembali ke rumah Bapak. Hah? Kembali ke rahmatullah. Mau balik kemana? Mau kembali kemana? Kembali ke rahmatullah. Ilaihi turja'un. Di sini turja'un fi'il, kemudian ada ilaihi, bukan ilahi. Ilaihi, kepadanya lah. Ilaihi didahulukan daripada turja'un. Kalau misalnya kita terjemahkan, kemudian kepadanya lah kalian pulang, menunjukkan adanya hasr dan takhsis namanya. Hasr itu pengepungan, dalam artian pengkhususan, bahwasanya cuma kepada dialah kalian itu nanti akan kembali, maksudnya dihisab. Dan itu jangan kira remeh, ilaihi turja'un, dari ilaihi didahulukan daripada turja'un, itu ada maknanya. Dan makna itu tidak harfiah. Makna itu didapat dengan mengetahui ilmunya. Yaitu ketika jar majrur didahulukan dari fi'il misalnya. Maka itu menunjukkan takhsis dan hasr. Atau maf'ul didahulukan daripada fi'il. Seperti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Menunjukkan ada hasr dan takhsis. Ya. Ilaihi turja'un. Jadi ketika antum membaca ayat ini pelan-pelan misalnya dan mengingat apa yang kita kaji di sini, itu insyaallah berkualitas sekali antum membaca Al-Qur'an. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum. Coba berhenti situ. Thumma yumitukum, thumma yuhyikum, thumma ilaihi turja'un. Ya. Sambil mentadabburi. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum. Kaifa, haliyah, tentang hal keadaan. Kemudian dalamnya isyarat, takjub, perintah, celaan, teguran. Ya kan? Itu tadabburi, pikirkan cepat gitu seperti itu. Berlatih berpikir cepat jadinya. Dalam memahami makna Al-Quran, dalam memahami makna apa pun nantinya, ketika antum Al-Quran yang bukan bahasa kita aslinya, bukan bahasa kita aslinya, maksudnya bahasa Arab, kita bahasanya bukan Arab aslinya. Ketika antum memahami bahasa asing dengan pemahaman seperti ini, Wah itu luar biasa untuk memahami kalam orang dan rapi pikirannya. Rai mengetahui i'rabnya, kemudian dalalahnya dan sebagainya. Iya enggak? Ini bahasa asing. Sampai tua enggak cepat pikun insyaallah. Insyaallah ketika antum Al-Qur'an untuk pegang seperti ini. Kaifa menunjukkan beberapa isyarat. Takfurun itu fi'il mudhari marfu'un dan seterusnya. Takfurun aslinya kufur, kufur artinya tutup. Ya kan? Kufur. Nah, billah wa kuntum amwata am wa kuntum waw di sini waw haliyah kuntum itu fi'il madhi naqis menunjukkan lampau antum sebagai pelakunya di sini atau sebagai isimnya, kemudian amwata sebagai khobarnya, amwata jamak dari ini kemudian dan seterusnya. Ya. Atau dalam pikiran antum wa kuntum amwata garis pertama. Fa ahyakum garis kedua. Summa yumitukum garis ketiga. Summa yuhyikum garis keempat. Summa ilaihi turja'un itu final semuanya kotakin. Karena apa? Karena ujung-ujung di sini ilaihi turja'un. Ujung dari semuanya itu. Ujung dari semuanya itu di sini ilaihi turja'un. Iya. Nah. Sekarang membahas ini kuntum amwata fa ahyakum dan kalian dan dia menciptakan kalian. Summa yumitukum. Summa yumitukum semuanya kalian. Kemudian dia mematikan kalian, kemudian menghidupkan kalian. Kemudian kembali kepada Allah. Coba di sini orang-orang musyrikin mereka mengingkari azab kubur. Mereka mengingkari yaumul ba'ats. Mereka mengingkari kembali kepada Allah. Semua amalan dihisab. Mereka mengingkari itu. Tapi kaum Yahudi tidak. Kaum Yahudi tidak. Kaum Yahudi mereka mengimani adanya azab kubur. Mengimani adanya hari akhir. Mereka mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala nanti mereka akan kembali semua kepada Allah. Orang Yahudi mengimani itu. Nah, sekarang di sini ada wakaf di sini. Oke, itu belum korelasinya, tapi kita yang dua kita pikirkan, konsiderasikan dua tadi itu. Orang musyrikin tidak mengimani yumitukum yuhyikum dan seterusnya. Tapi di sini khitabnya berarti untuk siapa? Berarti khitabnya untuk musyrikin atau untuk Yahudi? Yahudi kufar kan? Musyrikin kufar enggak? Kufar, baik. Sekarang khitabnya untuk siapa? Musyrikin atau Yahudi? Yang bilang musyrikin, apa alasannya? Apa alasannya? Ya, antum bilang apa? Antum maunya mana? Dua-duanya bisa. Tapi kalau itu dua jawaban, siap. Enggak, bukan tentang wakaf ini. Bukan tentang wakaf. Ya, oke, okay. Tapi terus kalau misalnya untuk musyrikin berarti summa yumitukum summa yuhyikum itu enggak ada dong, ya. Terus buat apa ditaruh sini? Untuk apa? Untuk orang Yahudi. Berarti antum jawabannya dikurangi sekarang, ya. Memilih jawaban yang oke, okay. Menurut antum berarti Yahudi sekarang. Ada yang bilang musyrikin apa alasannya? Kalau misalnya antum ada yang bilang musyrikin di sini. Siapa yang bilang musyrikin tadi? Banyak yang bilang musyrikin. Gimana ta'adilnya? Kenapa? Gimana? Kalau khitabnya untuk musyrikin. Baik, bagaimanapun kita kompromikan khitabnya untuk Yahudi dan musyrikin dua-duanya. Oke, okay. Karena lafalnya takfurun. Kalian kufur. Baik, kufur kalian. Nah, kufur di sini ya siapapun kalian yang kufur di sini, peringatan untuk kalian semua. Tapi kenyataannya di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keadaan kalian. Keadaan kalian disebutkan kalian dulu mati, enggak ada, kemudian dihidupkan. Itu enggak ada satupun yang mengingkari kan? Tapi sekarang summa yumitukum. Kalian pun mati. Mati di sini maksudnya nanti akan dikubur. Summa yuhyikum, dibangkitkan di hari kiamat. Jadi kehidupan di dalam alam kubur itu enggak terhitung di sini, termasuk mayit di sini. Itu pendapatnya atau itu kita mengikuti tafsirannya Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud dalam hal ini. Nah, jadi empat fase itu. Mati, non-exist, kemudian exist, hayat, kemudian dimatikan, non-exist dari segi dunia, kemudian dihidupkan kembali di akhirat. Empat step ini, itu Yahudi dapat. Mereka tahu, mereka mengimani juga. mereka mengimani juga. Nah, mereka mengimani itu, tapi mereka kufur. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada mereka, kenapa kalian kafir? Mengapa kalian kafir? Bagaimana bisa kalian kafir? Sedangkan kalian itu dulu enggak ada, kemudian dihidupkan oleh Allah, kemudian dimatikan, dan akan dimatikan dan akan dihidupkan kembali. Dan orang Yahudi tahu itu. Sekarang, tadi kan kita bilang takfurun itu untuk semua berarti. Terus bagaimana nasib orang-orang musyrik dong? Kok orang-orang musyrik kok dikasih tahu ini? Kuntum amwatan fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum. Sedangkan orang-orang musyrik mengingkarinya. Bagaimana misalnya Anda mengatakan kepada Taufik, Taufik di sini mengingkari zuhur jam 12 kurang 5. Dia mengimani jam 12 kurang lewat 10 menit. Karena sesuai dengan kalender abadi. Jadwal sholat abadi forever. Nah, di sini Anda mengatakan di sini dia memasang jadwal terus sampai 12 lewat 5 detik, lewat 5 menit. Jadwal masuk kelas. Ah, bilang, bagaimana mungkin kamu memasang jadwal sampai 12.5 baru keluar, padahal azan sholat zuhur itu jam 11 kurang 5. Di sini Anda menetapkan apa yang dia ingkari. Jadi enggak, bukan hujah jadinya. Iya enggak? Mengerti enggak maksudnya? Tapi misalnya Salman dia percaya dan dia tahu bahwasanya zuhur 11 kurang 5. 12 kurang 5. Dan kemudian dia memasang apa namanya? Bel kelas 12 lewat 5. Padahal dia tahu 11 kurang 5. Kalau dia bukan enggak tahu, dia mengingkari malah. Mengingkari. Nah, di sini Anda mempertanyakan, bagaimana kamu bisa pasang bel sampai 12.5? Padahal kamu tahu bahwasanya 12 kurang 5 itu sudah azan zuhur. Nah, itu tepat. Karena apa? Anda tahu, dia tahu bahwasanya 12 kurang 5 udah zuhur. Kenapa dia bisa begitu? Takjuban Anda kan? Tetapi ketika Anda bertanya kepada ini, kenapa kamu pasang bel 12.5? Padahal zuhur 11 kurang 5. Ya, dia kan bertanya, itu kan bagi kamu gitu. Iya, dia kan menjawab, itu kan bagi kamu. Yang saya sih menganggapnya 12 lewat 10 gitu. Ngerti enggak di sini maksudnya? Perbedaan antara ini. Jadi seperti ibarat yang ini musyrik, yang ini Yahudi. Yahudi mengimani, yang musyrik mengingkari. Makanya bagaimana kita menghujahkan musyrik mengingkari dengan keadaan yang mereka juga mengingkarinya? Nah, maka di sini kita katakan kalau ini khitab untuk semua Yahudi dan musyrikin atau siapapun. Maka barang siapa yang mengimani adanya azab kubur, barzakh, kemudian mengimani ada hari akhir dan kembali kepada Allah, maka itu sebagai apa? Peringatan, pengingat, tazkir. Tetapi bagi yang mengingkari adanya azab kubur atau mengingkari adanya barzakh, kemudian akhirat dan kemudian kembali kepada Allah, ini sebagai khitab, sebagai ikhbar, mengabarkan dan menetapkan. Gitu. Jadi ketika Anda katakan kepada Taufik, enggak, yang benar adalah jam 12 kurang 5. Sampai dia meyakini itu. Dan akhirnya terjadi 12 kurang 5, ternyata azan. Akhirnya menyesal, udah terlanjur. Bel baru berbunyi 12 lewat 5. Ya. Itu isyaratnya. Summa ilaihi turja'un. Maksudnya mereka akan dikembalikan sesudah kehidupan yang kedua, yaitu pada hari kebangkitan yang terakhir. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a thumma istawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in 'alim. Huwallazi, dialah yang menciptakan untuk kalian. Khalaqalakum ma fil ardi jami'a, menciptakan segala yang ada pada di bumi untuk kalian semuanya. Dikatakan dalam penjelasan kata khalaqalakum ma fil ardi jami'a, ya ini Allah Ta'ala mengadakan atau menciptakan segalanya. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, ini belum ana takhrij, belum ana lupa untuk mentakhrij ini. Ya bena Adam, laqad khalaqtu kulla syai'in min ajlika wa khalaqtuka min ajli. Ayah anak Adam, sesungguhnya aku telah menciptakan segalanya untukmu dan aku ciptakan kamu untukku. Maksudnya untuk menyembahku. Yakni agar kamu selalu mengingatku dan bersyukur padaku. Karena tujuan utama seluruh kehidupan adalah untuk mengingat Allah Ta'ala dan mensyukurinya. Sekarang mana yang lebih dulu, jin atau manusia? Jin lebih dulu. Baik. Dikatakan oleh sebagian salaf bahwasanya, atau ada ikhtilaf mengenai siapakah di tafsir At-Tabari, saya enggak membawa, siapakah yang menghuni bumi sebelum manusia. Itu nanti ada pembahasannya di Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Walaupun kayaknya apa disebutkan di sini, nanti insyaallah kita bahas. Tapi kita langsung ke ini aja. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Berupa potensi alam yang ada di muka bumi ini seluruhnya untuk kalian, agar kalian dapat memanfaatkan semua itu dalam kehidupan ini. Asalnya berarti mubah semua ini. Ya. Bahkan asalnya air tidak boleh diperjualbelikan. Asalnya air ya enggak boleh diperjualbelikan. Asalnya. Dilarang. Dalam sunnah dilarang. Dalam bulughul maram ada. Terlarang menjual air atau kelebihan air dijual, enggak boleh. Ya, tapi kalau misalnya sekarang karena memang harus diangkut, membutuhkan alat dan bungkusan, itu beda lagi. Tapi pada aslinya air sungai misalnya untuk umum, sungai Ciliwung airnya misalnya dijual, enggak boleh. Karena enggak bakal laku dan enggak berguna. Tapi air-air yang misalnya di masuk ke sawah dari mata air yang Allah ciptakan, itu enggak boleh dijual. Untuk membuat bolongan aja misalnya antum harus bayar 2 juta rupiah misalnya. Membuat bolongan misalnya. Bolongan menuju ke petak sawahnya, itu enggak boleh seperti itu. Karena air tersebut bukan hak milik pribadi, melainkan dari mata air yang itu untuk umat. Ketika bukan di tanahnya. Ya, kalau misalnya di, maksudnya di sini tanah yang bukan miliknya misalnya di sungai misalnya. Di sungai, kemudian dari sungai itu dibawa kincir air itu, kemudian dimasukkan ke sawah-sawah, dikirim ke sawah-sawah berbagai macam. Itu ya oke, untuk membuat kincir airnya bolehlah, dana dan sebagainya. Tetapi untuk zat airnya itu tidak diperjualbelikan. Makan gratis, free. Bahkan kalau misalnya air diperjualbelikan, maka angin pun bisa diperjualbelikan. Sulit kalau misalnya kita memperjualkan angin. Barang siapa yang nafas di tanah saya, dia bayar. Susah itu orang. Itu kayak gitu gak mau mendekat orang ke tanahnya. Ya. Terus setelah itu. Thumma stawa ila sama. Thumma menunjukkan tartib. Yaitu setelah menciptakan bumi. Dan dihikayatkan menciptakan bumi itu 4 masa atau 4 hari. Sedangkan menciptakan langit 2. Ya. Kemudian finalnya pada hari Jumat menciptakan Adam alaihi salam. Menciptakan Adam alaihi salam. Tsumma stawa ila sama. Istawa di sini. 111. Imam Ibnu Katsir berpendapat, kata istawa di sini mengandung arti qasada, artinya menuju. Karena istawa di sini mutaaddi dengan huruf penghubung ila. Sebab di sini istawa itu ada 3. Ada istawa dengan ila, ada istawa dengan ala, ada juga istawa. Gitu aja. Nah, sekarang istawa ditambah ila. Kalau yang di sini istawa tambah ila, apa artinya qasada? Menuju. Apabila dikatakan istawa ditambah dengan ala, maka maknanya naik ke atas sesuatu. Ya. Jadi kalau istawa ila itu menuju kepada sesuatu. Kalau misal istawa ala artinya naik di atas sesuatu, ke atas sesuatu. Nah, sekarang kaifiyah, tata cara bagaimana Allah Subhanahu wa taala menuju langit, enggak usah digambarkan dengan akal. nalar, nggak usah digambarkan, ya, nggak usah dipikirkan. Bagaimana kita menetapkan ini adalah sifat Allah Subhanahu Wa Taala, udah perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi makna ayat ini adalah setelah Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan segala yang ada di muka bumi dari perbekalan untuk siapapun nanti yang akan dihidupkan di situ, Allah Subhanahu Wa Taala menuju ke langit. Nah, setelah menuju ke langit, fasawwahunna sab'a samawat, menyempurnakan penciptaan tujuh langit. Nah, di sini kalau antum perhatikan, tsummastawa ilas sama, tunggal atau jamak? Sama. Hah? Jamak atau tunggal? Tunggal kan? Taib, asalnya sama ini muannats atau muzakkar? Muannats. Asalnya muannats, tetapi bisa juga dia muzakkar. Tapi asal muannats. Tapi kadang bisa ditazkirkan. Seperti as-sama'u munfatirun bih, kana wa'duhu maf'ula. Sama'u munfatirun tanpa al-ta' khobarnya. Berarti muzakkar, tapi aslinya sama itu muannats. Bagaimana juga dengan al-ard. Baik. As-sama ini satu kan kelihatannya. Tetapi kemudian fasawwahunna. Sawwahunna dengan hunna. Hunna itu apa? Hunna itu dhamir jama' muannas. Perempuan, ya kan? Nah, hunna di sini berarti mewakili lebih dari dua muannas. Siapakah dua muannas ini? Hah? Ya sama. Sama itu langit, ya. Nah, sama yang as-sama ilas sama dengan alif lam ini menunjukkan istighraqnya, jenisnya, yaitu mencakup seluruh lapisan langit yang tujuh yang kemudian dikabarkan si fasawahunna menjadi sab'a samawat. Tujuh lapisan langit, tujuh tingkatan. Nah, kesemuanya itu, tujuh tingkatan itu semuanya adalah as-sama. Semuanya adalah as-sama. Ya. Fasawahunna sab'a samawat, menjadi tujuh tingkatan langit. Saya pernah mendengar istilah langit tujuh bidadari, apa itu? Hah? Lagu ya? Apa itu artinya? Langit tujuh bidadari, atau tujuh langit bidadari, atau bidadari langit ketujuh? Mana yang mudhaf ala mudhaf ilaihnya, mana? Adat ma'adudnya mana itu? Fasawahunna. Nah, sekarang lihat kata as-sama. As-sama pakai hamzah, bukan pakai ain. As-sama, ya. Bukan, kalau misalnya kita pernah dengar as-sima, biasanya orang, untuk yang sami'a yasma'u, sima'an, kadang ngomong gitu. Itu disalahkan oleh guru ana, dan insya Allah guru ana yang lebih benar daripada guru yang lainnya. Yang as-sima' itu kurang tepat, yang benar adalah as-sama', ya. Kenapa kita sering menyebut as-sima'? Karena lebih mirip dengan Indonesia, simak. Bukan simak UI, simak sama'. Simak UI. As-sama' pakai al-hamzah adalah isim jenis. Sebab ini ada namanya isim dalam Arabik, ada isim jenis. Seperti as-sama, ya. Kemudian an-nas. Kemudian al-jinnah. Kemudian at-tufah, al-burtuqal tanpa ta marbutah. Kalau ditambahkan ta, malah justru at-tufahah, al-burtuqalah itu menjadi tunggal. Kalau misalnya tanpa ta, menjadi isim jenis seperti al-baqor. Dengan ta menjadi al-baqarah, menjadi satu sapi betina. Nah, dan seterusnya dan seterusnya. Yakni bentuk kata tunggal mufrad. Dia zahirnya mufrad, tunggal, tapi artinya meliputi semua individu yang ada di bawah jenisnya. Ya. semua individu yang ada di bawah jenisnya. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat ini fasawwahunna dalam bentuk jamak. Ya. Sab'a samawat, 7 langit. Wa huwa bikulli syai'in 'alim. Wa huwa. Ada footnote di sini tentang qiraah. Di dalam qiraah sab'ah, Anda belum mengecek qurra'nya siapa yang mengatakan yang ini. Kalimat wa huwa dibaca dengan dhammahnya huruf ha. Rasim sukun. Ngerti enggak? Juga dibaca dengan mansukunnya afwan di dhammah wa huwa di dhammah itu marfu' ya, apa? Dhamma. Hu ya. Tapi juga ada yang membaca sukun. Menjadi wahwa. Sama aja sebenarnya. Wahwa. Sama. Agar lebih ringan. Mana lebih ringan? Wahwa sama wahwa. Wahwa. Wahwa. Sebenarnya dua-duanya mirip. Susah dibedakan kalau misalnya kita mendengar orang. Karena kita gak tahu tepatnya gimana. Bacaan pada kata huwa ini boleh dilakukan di seluruh Al-Quran jika didahului oleh huruf wa atau fa. Misalnya fahuwa dengan fahuwa. Antum ada kitabnya? Ini nih, ambil aja. Nah, ambil aja. Masa Anda harus pakai tenaga dalam untuk Anda disini ambil. Fahuwa dan wahwa 2 juta. Fahwa dan wahwa. Wahwa bisa. Bikulli syai'in 'alim. Jadi qiraat itu seperti ini. Kalau misalnya kita mendengar orang membaca wahwa, itu kita tidak salahkan walaupun dia itu enggak mengetahui bahwasanya itu ada qiraatnya. Gitu loh. Tapi justru kalau kita tahu, kita kasih tahu, oh itu ada qiraatnya, bagus itu. Sebagian dengan Malik dan Malik. Kalau orang-orang di masjid musola tertentu yang kecil-kecil itu biasanya kita baca Maliki Yaumiddin. Itu langsung apa ini? Kok Maliki Yaumiddin? Kemudian dilihat celananya, oh ternyata beda dia. Wahwa bikulli syai'in 'alim. Padahal itu ada qiraahnya, bahkan jumhur qurra dari qurra sab'ah itu Malik. Tapi tidak salah antum bilang Malik karena kita memakai hafaz dan itu masyhur di sekarang. Tapi jumhur qurra'nya bukan jumhur sekarang. Kalau jumhur sekarang banyak kan Maliki Yaumiddin. Karena memang cetakannya. Jumhur qurra' itu Maliki Yaumiddin. Apun yang Malikin Nas itu semuanya Malikin Nas, tidak ada Malikin Nas semuanya. Ini merupakan informasi tentang pengetahuan Allah Ta'ala yang meliputi segala sesuatu, sekaligus sebagai argumen bagi kekuasaan Allah, kekuasaan ilmunya, dan kewajiban makhluk untuk mengabdi kepadanya. Makna ayat 28-29 secara umum. Fokus pembicaraan kedua ayat ini masih tertuju kepada orang-orang kafir yang sudah dijelaskan sifat-sifat buruk dan kondisi kurang baik mereka pada ayat-ayat sebelumnya. Lalu Allah Ta'ala berkata kepada mereka seraya menegur dan mencela sikap mereka itu. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum. Waqaf. Kenapa di sini diperbolehkan waqaf kemudian tapi lebih baik diteruskan? Karena fase inilah kita masih berada di dalamnya. Nah, ini berkaitan dengan tadabbur nantinya. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum. Mikir. Insyaallah saya masih hidup sekarang. Wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum sampai akhirnya. Itu ada tadabburnya. Atau antum melanjutkan thumma yumitukum thumma yuhyikum. Jadi waqaf itu juga ada kaitan dengan tadabur. Bahkan kalau misalnya antum salah waqafnya, itu merusak makna juga antum sebenarnya. Antum misalnya waqaf di tengah-tengah kata, itu gak boleh. Bahkan menarik nafas di tengah kata gak boleh. Misalnya, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum. Itu ajiz gagap itu. Gak boleh kayak gitu. Kalau misalnya waqaf pun antum layak tahu maknanya. Boleh enggak antum misalnya waqafnya waquntum, boleh enggak? Ya boleh. Kaifat sebenarnya waqaf itu longgar, wakaf itu longgar, sesuatu yang longgar, kecuali beberapa poin yang bisa merusak makna. Selama tidak merusak makna, maka tidak masalah. Makanya kadang ada la gitu. Enggak boleh. Kaifa takfuruna billah? Boleh enggak? Boleh. Kemudian kaifa takfuruna bil? Enggak bisa itu. Itu jadi puisi nantinya. Kaifa? Mengapa? Bawahnya kalian kufur kepada Allah. Jadi puisi bukan jadi. Kemudian wa kuntum amwata. Loh, ini puisi beneran nih jadinya. Dan titik-titik-titik. Kalian dulunya adalah mati. Ya. Itu jadi puisi, enggak jadi Al-Qur'an itu. Jadi ya wakaf memang longgar, tapi perhatikan juga maknanya. Kalau misalnya enggak tahu maknanya, maka layak untuk memperhatikan rambu-rambu yang ada. Terkadang misalnya antum mendengar Syekh Al-Ghamidi, misalnya Syekh Al-Ghamidi. Kadang wakaf di waqad. Boleh enggak? Ya boleh. Kenapa? Karena darurat juga beliau memang nafasnya tidak sepanjang Syekh Rosid misalnya, itu panjang banget nafasnya. Itu disuruh satu halaman mungkin bisa beliau. Hafizahullah. Tapi kalau misalnya Al-Ghamidi, itu memang suara agak tinggi dan pendek ininya, nafasnya. Sehingga kadang kalau misalnya udah enggak tahan mempercepat sedikit dia beliau. Itu bedanya. Wa kuntum amwatan fa ahyakum. Allah Ta'ala juga menyebutkan beberapa bukti wujud kekuasaan dan kemuliaannya. Sehingga hal itu menjadikan sikap kufur atau ingkar kepada Allah Ta'ala merupakan perilaku yang sangat buruk. Dan pelakunya termasuk manusia yang paling rendah derajatnya, baik di dunia maupun kelak di akhirat. Salah satu bukti eksistensi Allah Ta'ala adalah kemampuannya untuk menghidupkan manusia sesudah mati dan mematikannya sesudah dihidupkan. Jadi menghidupkan setelah sebelumnya enggak ada. Sekarang ada enggak orang misalnya? Coba Allah Subhanahu wa taala menyuruh, "Yo, bikin zubab. Ciptakan zubab." Apa zubab itu? Ya semacam lalat lah. Coba bikin lalat lah. Hidupkan lalat. Enggak bisa. Nanti dajjal bisa, kalau dajjal nanti. Dajjal manusia malah dihidupkan. Nah, hidupkanlah lalat. Enggak bisa. Yang bisa hidupkan komputer kita, tapi lalat enggak bisa. Padahal lalat lebih kecil dari komputer. Tapi coba bikinlah lalat dengan adanya ruh di dalamnya. Yang bisa dukun mungkin bisa, tapi kalau misalnya orang-orang kita. Dan dukun pun ruh itu enggak bukan dukun-dukun yang menciptakan, tapi ruh-ruh jin. Iya kan? Enggak bisa. Enggak ada dari kita yang bisa menciptakan ruh. Ketika Allah Subhanahu wa taala menantang manusia, ciptakanlah seperti zubab, yaitu kecil aja. Artinya suruh ciptakan bendanya zubab dan juga ciptakan ruhnya. Bukan ciptakan bendanya doang, ruhnya, sehingga dia hidup terbang dengan kepakan sayapnya yang sangat cepat itu. Ciptakan itu. Enggak bisa. Enggak ada yang bisa satu pun. Nah. Baik. Kalau misalnya itu enggak bisa, Allah Subhanahu wa taala juga menantang. Fa'tu bimithli hadzal Qur'an. Datangkanlah seperti Al-Qur'an. Satu surat aja. Yang kayaknya itu lebih mudah daripada membuat ruh, menciptakan ruh. Dan enggak ada. Semua makhluk, tidak ada yang bisa sampai sekarang. Alhamdulillah. Dan di antara bukti kemuliaan dan kekuasaannya bahwa Dia telah menciptakan segala yang ada di bumi seluruhnya untuk umat manusia karena ketergantungan hidup mereka padanya, dan menciptakan 7 lapis langit. Untuk siapa? Untuk manusia. Kalau misalnya ada jin gitu kan. Kenapa? Kenapa kamu ganggu ini? Ini tempat saya. Loh, ini tempat manusia juga gitu kan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi juga untuk manusia. Dan isinya. Itu kan banyak, kalau misalnya antum melihat film-film apa namanya? Tayangan-tayangan itu yang masuk apa dua dunia atau dunia lain, dua dunia. Masukin ini arwahnya. Blekan, kemudian kesurupan. Siapa kamu? Penunggu di sini. Kenapa kamu ganggu terus? Saya merasa terganggu di sini. Ini tempat saya dulunya. Nah, ya mungkin benar tempat dia. Tapi bagaimanapun ini juga tempat manusia, mau bikin apaan kek, mau bikin rumah kek, mau bikin tempat makan dan sebagainya, itu hak manusia, nggak perlu untuk sesajen dan mungkin bohong dan kemungkinan besar bohong kan. Supaya apa? Supaya dihormati. Oh ini dulu sesepuh di sini, hormatin, kasih sajen, kasih kopi, rokok, nasi dan sebagainya, gitu kan? Itu mintanya seperti itu kan? Seringkali bohong ya seperti itu. Seringkali bohong supaya apa? Supaya diagungkan. Oh ini sesepuh di sini, permisi kek gitu kan? Kalau kita bilang permisi sama jin, wah merasa wah saya diagungkan sama dia nih. Bodoh ini orang gitu. Tapi kalau misalnya kita salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu menunjukkan identitas kita Muslim dan mereka akan takut pada kita. Gitu. Jadi dalilnya ini, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Kalau misalnya ada syaitan kemudian datang, ini tempat saya. Kasih dalil, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Walah, kula mboten ngertos iku ya apa. Nah, namun demikian ilmu pengetahuan Allah Ta'ala meliputi segala sesuatu itu. Maha suci Allah. Tiada ilah yang berhak disembah kecuali dia. Dan tiada Rob atau Tuhan yang mencipta dan melihara selain dia. Pelajaran yang dapat diambil dari ayat 28-29. Penolakan terhadap sikap kufur atau ingkar kepada Allah Ta'ala. Mengemukakan bukti argumen atas eksistensi wujud Allah, kekuasaan dan kasih sayangnya. Sebenarnya menciptakan atau mengumumkan argumentasi dan dalil atas eksistensi Allah itu sudah tidak terhitung. Wa kullu syai'in lahu ayah tadullu ala annahu wahid, kata penyair. Dan di setiap sesuatu itu ada ayat, tanda-tanda yang menunjukkan bahwasanya dia adalah Maha Esa. Dia adalah Maha Esa. Semua sesuatu, baik yang tampak buruk di mata kita atau yang baik, semuanya menunjukkan Allah Subhanahu wa taala Maha Esa. Dalam artian Maha Esa menciptakan, mengatur, memiliki dan seterusnya, Maha Esa Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kadang kalau misalnya kita melihat dalam misalnya tafsir Al-Kabir atau kitab yang disebut Mafatihul Ghaib karya siapa? Karya Ar-Razi, wafat 606 Hijriah, itu tebalnya minta ampun. Banyak di dalamnya premis-premis untuk membuktikan kekuasaan, membuktikan kemahaesaan Allah, maksudnya membuktikan tauhid rububiyah. Padahal permasalahan mayoritas umat ini bukan di tauhid rububiyahnya. Karena tauhid rububiyah itu sangat paten dalam fitrah manusia. Bahkan orang kafir pun bisa memiliki tauhid rububiyah. Ya, bisa memiliki tauhid rububiyah. Permasalahannya bukan di situ. Nah, permasalahannya adalah di tauhid uluhiyah. Tetapi Imam Ar-Razi rahimahullah taala itu lebih konsentrasi dalam menetapkan premis-premis yang menunjukkan kerububihan Allah Subhanahu wa taala. Maka pernah ketika itu Imam Ar-Razi dengan konvoi bersama para pengikutnya, maksudnya bukan konvoi. Kok konvoi itu pakai peci di jalanan kemudian pakai bendera itu. Peci putih ya. Bukan konvoi juga. Jadi Imam Ar-Razi dan yang semacamnya rahimahullah itu ketika jalan di jalanan itu para umat berkumpul pada masanya, pada sama dengan beliau. Saking kagumnya ini orang, filosofer. Apa? Bicara itu dengan pembicaraan filsafat. Kadang orang yang juhala, yang masyarakat rumput grassroots itu, mereka kan pakai kalamnya intelek ya, kayak orang liberal sekarang, maka diikuti. Wah, ini bagus nih kayaknya ini. Padahal isinya ya standar. Maka Imam Ar-Razi ketika berjalan, banyak orang-orang mengikutinya. Masyaallah umatnya. Bukan umatnya, maksudnya kaum yang mengikutinya. Kemudian ada petani lagi ya beternak atau menjaga lahannya. Nah, orang yang menjadi pengawal Ar-Razi kemudian melihat petani itu, kamu jangan di sini, jangan di sini. Ada apa, bro? Ada apa, bro? Ada apa, mas? Ada Imam Ar-Razi, Ar-Razi. Siapa Ar-Razi? Ar-Razi who? Siapa Ar-Razi ini maksudnya? Ar-Razi itu yang bisa menghadirkan ratusan bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan semua hal ini. Bro, kata petani itu. Aneh ngeliat rumput aja, aneh udah tahu Allah itu penciptanya. Aneh ngeliat apapun di muka bumi ini, selalu aneh tahu Allah itu yang menciptakan dia. Aneh enggak butuh bukti yang banyak. Karena itu udah terlalu itu udah terlalu mudah untuk dibuktikan. Ya maksudnya, kalau Imam Ar-Razi diagungkan gitu ya aneh juga dong harusnya. Larang bisa membuktikan kok bahwasanya setiap yang ada di muka bumi itu menunjukkan Allah Subhanahu wa taala penciptanya. Gitu maksudnya. Maka konsentrasi Ar-Razi rahimahullah di dalam bidang rububiyah justru menjadikan dia berta'amuk atau terlalu dalam dalam menelusuri rububiyahnya, asma wa sifatnya, sehingga justru tergelincir. Maka habis itu datang satu abad kemudian, beliau kan lahir, beliau wafat 606 Hijriah. Datang yang satu setengah abad kemudian orang bernama Ahmad. Bukan Ahmad ini maksud dalam surat As-Saff min ba'di ismihi Ahmad, bukan. Ahmad ini maksud Ahmad bin Halim Ibnu Taimiyah. Wah, Ibnu Taimiyah ini kitabnya berpuluh-puluh kitab itu isinya yang membantai Ar-Razi dan semacamnya. Membantai dalam artian fikrohnya, bukan orangnya. Misalnya kitab Dar Uta'arud Bainal Aql wa Naql 11 jilid kalau salah atau 9, khusus untuk membahas merat kitab Ar-Razi. Dan yang semacamnya seperti Al-Amidi. Al-Amidi itu juga alim Syafi'i seperti Ar-Razi juga, usuli juga seperti Ar-Razi, mantiki seperti Ar-Razi. Tapi dulunya beliau Hanbali, Al-Amidi ini. Itu banyak perkataan-perkataannya dibantah-bantah oleh Ibn Taimiyah. Bahasa-bahasanya bahasa mantik. Sehingga seorang menengah pun membaca itu enggak paham. Itu Dar Ta'arud, belum bayan Talbis Al-Jahmiyah sekarang 15 jilid kalau salah. Ada 15 jilid. Itu khusus membantah itu. Dan kitab-kitab lainnya di Majmu' Fatawa, Risalah-risalah Ibnu Taimiyah itu banyak segini mungkin kalau misalnya dikumpulkan itu khusus membahas dikit-dikit Razi lagi, Razi lagi, Razi, Imam Razi lagi, Imam Razi lagi. Terus begitu. Tetapi dahsyatnya walaupun membantah sampai berjilid-jilid untuk beliau rahimahullah ini, tapi tidak satupun Imam Ibnu Taimiyah menghakimi Ar-Razi sebagai ahlul bid'ah. Melainkan justru ujung-ujungnya mendoakan supaya Allah Subhanahu wa taala mengampuni beliau rahimahullah. Itu. Kalau kita kan baru satu status langsung. Wah. Ha. Kemudian bukti halalnya segala yang ada di bumi. Ada pendapat lain yang mengatakan pada prinsipnya segala sesuatu itu dilarang sampai datang dalil yang menghalalkannya. Ini kalau misalnya berkaitan dengan ibadah mungkin. Tapi kalau misalnya sesuatu secara keumuman itu enggak. Baik, pada prinsip ada yang mengatakan pada prinsipnya asalnya dasarnya segala sesuatu itu dilarang sampai ada dalil yang menghalalkannya. Sebab semua perkara yang dimiliki oleh pihak lain itu tidak halal kecuali dengan seizin pemiliknya. Nah, di sini kalau kita melihat ilatnya kenapa ada pandangan seperti ini, yaitu karena pada asalnya kita harus mendeteksi ini pemilik siapa, ada yang memiliki nggak gitu. Kalau nggak ada yang memiliki maka mubah. Ya, kalau misalnya ada pohon, ya, ada pohon, terus ditanam orang. Pohon itu besar, berbuah banyak mangga dan satu pohon berbuah lebih dari satu mangga. Gak mungkin kan? Gak mungkin. Satu pohon nangka misalnya. Kita tebang. Udah, kita ambil buahnya, udah. Dan kita tahu itu punya orang, tanahnya. Ya itu gak boleh tentu saja. Gak boleh kan? Nah, berarti ini kaidah ini bisa juga. Segala sesuatu itu aslinya haram ketika diketahui ada pemiliknya. Itu maksudnya. Tapi kalau misalnya nggak ada, nggak diketahui dan memang tidak ada pemiliknya, maka halal. Antum apain? Ya nggak. Ada batu di sungai misalnya. Satu batu mengambilnya halal atau haram? Halal. Tapi kemudian misal di rel kereta itu ada batu. Terus malam-malam antum ambil sekarung, dua karung, tiga karung, ya. Akhirnya lama-lama anjlok gitu kereta. Itu haram karena udah ada pemiliknya. Itu maksudnya. Tetapi kalau misalnya makanan hewan, boleh nggak rumput ya? Boleh nggak kita mengambil sembarangan? Itu baru boleh. Kalau untuk makanan hewan, maksudnya memang makanan yang untuk makanan ternak seperti rumput, maka itu tidak boleh dijual. Seperti air, seperti air. Asalnya nggak boleh dijual. Tetapi kalau misalnya kita ingin menghidangkan kepada wedus kita, misalnya kambing kita, makanan yang lebih spesial daripada rumput, mungkin karena sudah terlalu mainstream, maka daun pisang datang ke pertanian orang, kebun orang, ambil daun pisang, enak banget gitu. Seret, ambil, bawa, diseret, kasih ke kambing, kambingnya, masya Allah, kambingnya seneng banget kambingnya. Nah di sini nggak boleh, kenapa? Karena pohon pisang tersebut bagaimanapun itu bukan rumput dan dimanfaatkan ininya, apa? Daunnya, ya untuk bungkus apa bungkus ini bungkus itu kan? Dan juga itu berupa pohon itu, sebagaimana pohon lainnya. Wallahu a'lam. Baik berupa makanan, minuman, pakaian dan kendaraan. Sebenarnya kaidah tadi ada benarnya. Misalnya kita punya minuman namanya NU. Itu bukan NU ya? Apa ini? Persis atau apa? New. Misalnya ada New ya, menyebut merek gak apa-apa lah. New misalnya. Itu tercantum, terwujud, terpasang, terpajang, nah, terpajang di warung. Kemudian kita ambil. Duh, mas, bayar mas. Al aslu fil asyai alibaha. Kaidah fikih keluar. Asal dari sesuatu itu mubah. Antum jangan cegah saya untuk berdalil dengan dalil saya. Oh enggak, itu punya saya. Enggak. Asalnya sesuatu itu mubah. Antum enggak bisa mencegah. Ada enggak dalilnya antum? Enggak tahu dalil, dia ngaji aja setahun sekali. Nah, bingung. Udah kayak gini ya udah. Yang salah siapa di sini? Dia menyalahgunakan dalil. Al-aslu fil asya'i ibah. Iya benar, kecuali jika ada jika diketahui itu dimiliki oleh seorang. Nah, ketika orang menjual itu masih dalam pemilikannya, gitu kan? Oke. Berupa makanan. Tadi dan juga minuman kayak tadi, pakaian misalnya. Pakaian antum punya pakaian jemuran nih, enggak mungkin antum ambil satu-satu. Dan kendaraan. Nah di sini untuk memilikinya itu enggak mubah begitu saja. Tetapi untuk menggunakannya itu mubah ketika memang sudah punyanya atau dipinjamkan padanya. Kecuali sesuatu yang ada dalil haramnya secara spesifik dalam kitab atau sunnah. Seperti babi. Yang diharamkan dari babi itu apanya untuk kita? Makannya. Kalau melihatnya tidak haram. Karena bukan aurat babi itu. Walaupun mereka tidak memakai apa-apa. Karena Allah Ta'ala berfirman. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang telah menciptakan untuk kamu. Yani dialah Allah yang telah menciptakan segala yang di muka bumi untuk kamu agar kamu bertakwa kepadanya dengan ketaatan dan tidak melakukan kemaksiatan kepadanya. Segala yang ada di bumi semuanya untuk kalian. Kum di sini untuk kalian semua. Sebab kalian berarti mencakup semua manusia kan? Untuk manusia. Untuk kalian semua. Baik. Kita lanjutkan Al-Baqarah ayat ke-30. Masih mungkin setengah jam lagi insya Allah. Al-Baqarah ayat ke-30. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Ingatlah ketika Rabbmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka mengatakan, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang atau individu yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Ia berfirman, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Kita mulai dari wa'id. Di sini baru mulai wa'id ya. Dari semua ayat sebelumnya belum pernah ada wa'id kalau enggak salah. Wa'id. Di antara waw dengan id itu selayaknya ada udzkur. Udzkur, fi'il amr dzakara yadzkuru, udzkur. Maksudnya wadzkur id, dan ingatlah. Makanya diterjemahkan di sini ingatlah ketika Rabbmu. Itu masyhur di kalangan ulama. Ulama nahwu dan ulama ulumul Quran, ulama tafsir, mereka semua mengatakan wa id itu berarti wadzkur id, artinya dan ingatlah ketika. Nah, id di sini ketika menunjukkan dzarf zaman, namun masanya majhul. Tidak diketahui dan tidak dikabari kapan tepatnya perbuatan itu dilakukan. Idh itu ya. Ketika. Makanya diterjemahkan ada lafal ingatlah. Kalau kita telusuri secara harfiah dari ayat itu tidak ada lafal ingatlah. Mana ingatlah Arabiknya? Enggak ada. Tetapi inilah ketika misalnya kita menerjemahkan dengan ilmu dibandingkan dengan harf. Karena justru Al-Quran jika diterjemahkan secara harfiah itu pasti dan pasti akan menyalahkan apa yang dimaksudkan dari Al-Quran. Tetapi jika Al-Quran diterjemahkan dengan ilmu, bukan sekedar mengerti bahasa Arab, namun dengan ilmu tafsir dan ulumul Quran, bukan tafsir saja, membutuhkan ulumul Quran secara umum seperti asbabun nuzul dan lain-lain, itu maka akan membenarkan atau akan benar terjemahannya. Itu terjemahan tafsir, terjemahan tafsiri, gitu ya. Oke. Wa idh qala rabbuka lil malaikati. Ketika Rabbmu berfirman kepada para malaikat. Al malaikatu. Kata malaika adalah bentuk plural jamak dari kata bukan malaik, bukan. Malak, malak. Malak. Bisa penulisnya. Mim lam kemudian seperti lam juga tambahin hamzah. Ngerti enggak? Antum pernah baca li ila fi Quraisy seumur hidup? Li ila fi Quraisy, pernah baca itu sepanjang hidup? Pernah baca. Sekarang masih ingat tulisannya gimana? Li ila. Li ila, ha? Kan ada gini. Nah itu dua huruf kan? Lam dan a. Ha. Begitu juga dengan malak. Malak. Mim lam seperti li ila awalnya itu. Li. Li mal a. Malak. Ingat-ingat. Seperti itu. Malak. Itu adalah bentuk tunggal dari ini salah ini. Malaik ini salah. Kalau misalnya kembali ke tafsir Al-Aisar pasti malak. Bukan malaik. Malaik itu bukan bentuk mufrad dari malaikah tawana wallahu alam. Tapi dalam tafsir Al-Aisar Arabiknya malak. Malak. Juga dalam tafsir At-Tabari dan lain-lain. Bahkan oke, dan setelah tadi malak itu aslinya malak, diperingan bacaannya menjadi malak. Berarti apa yang dihapus? Hamzah yang dihapus. Hamzah yang dihapus dan lamnya yang tadinya sukun difathahkan. Iya enggak? Tadinya malak, lamnya sukun, ada hamzah. Kemudian untuk diperingan hamzahnya dihilangkan. Nah, lam yang tadinya sukun menjadi fathah, menjadi malakun. Dan malak itu bentuk mufrad. Tunggal. Jamaknya apa? Jamaknya bukan muluk, bukan. Itu muluk jamaknya dari Malik. Malak jamaknya malaikah. Kita di sini malaikat. Malaikat. Dari Arabik yang aslinya itu bentuk jamak malaikah. Malaikah. Mereka adalah makhluk ghaib. Tapi malak itu aslinya artinya risalah. Malak itu asli maknanya risalah. Ya. Nah. Berarti malak itu mursal. Rasul. Jadi malaikat itu pun rasul, utusan. Jibril itu rasul. Tapi tentu rasulnya untuk tugas tertentu, beda dengan Rasulullah SAW Muhammad dan rasul-rasul lainnya, ulul azmi dan lain-lainnya. Ya. Jadi Jibril itu adalah rasul terhadap Rasulullah gitu kan. Mereka adalah makhluk alam ghaib sebagaimana diinformasikan oleh Nabi SAW bahwa mereka diciptakan oleh Allah Ta'ala dari cahaya. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sungguhnya aku hendak menjadikan di atas muka bumi seorang khalifah. Sekarang apa itu khalifah? Ayat ini dipakai sebagai dalil wajibnya mengangkat seorang khalifah bagi muka muslimin untuk menegakkan syariat Allah Ta'ala di tengah-tengah mereka. Khalifah adalah orang yang datang menggantikan orang lain. Tapi yang dimaksud di sini adalah Nabi Adam alaihi salam. Jadi dari kata kha, lam, dan fa. Karena kita anda pernah dengar kajian emak-emak hari Rabu siang, yang kadang-kadang sebelum kajian itu mukaddimahnya luar biasa, qasidahan, memekik dan memekakkan. Dikatakan ada salaf, ada kholaf. Salaf itu adalah orang yang telah lalu dan itu yang benar. Kholaf itu artinya penyelisih. Oh ini salah. Kholaf itu gak mesti penyelisih artinya. Kholaf itu yang datang setelahnya gitu. Ya memang benar dalam materi kholaf dan mi, lam dan fa. Itu ada makna menyelisih, ada benar. Seperti yukhalifu an amrillah, khalafa yukhalifu, mukhalafatan, mukhalifun, mukhalafun. Ikhtilaf. Ikhtilaf itu lain lagi. Sekarang bisa dari kata khalafa yakhlufu, artinya datang setelahnya. Ada akhlafa yukhlifu, mendatangkan setelahnya. Ada khalafa yukhalifu, ada khalafa yukhalifu, menyelisihi. Ada ikhtalafa yakhtalifu. Apa? Berselisih. Ya. Khalafa yukhalifu, menyimpang atau menyelisihi. Semua itu ada maknanya. Tapi kalau misalnya khalaf, itu maknanya adalah setelahnya. Orang setelah salaf, orang setelah sebelumnya, itu khalaf. Nah khalaf itu tidak mesti salah. Ya, khalaf itu tidak mesti salah. Bahkan tidak ada yang menjamin juga salaf itu selalu benar 100%, gak dijamin. Karena yang benar adalah Rasulullah SAW. Salaf itu kan dalam artian salaf itu generasi ketiga dari sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in. Kita gak ada yang memaksumkan siapapun dari mereka. Bahkan khulafaur rasyidin, meskipun kita mengagungkan mereka dan kita tidak membicarakan kesalahan apapun dari mereka, tapi kita tidak memastikan mereka dijaga dari kesalahan, enggak kita katakan begitu. Nah, khulaf itu bisa dimaknai yang datang setelahnya. Maka dari makna itulah kemudian adalah istilah khalifah. Khalifah itulah imam. Bedanya lafal khalifah dengan imam. Imam itu berasal dari amam. Khalifah berasal dari belakang. Apa maksudnya? Maksudnya ada pemaknaan yang berbeda di sini. Tapi posisi sama, khalifah ya harus jadi imam. Dan imam biasanya adalah khalifah, walaupun enggak mesti. Imam itu ada yang di depan. Pemimpin namanya juga. Khalifah pemimpin, pemimpin. Nah, khalifah disebut khalifah karena menggantikan yang sebelumnya, itu khalifah. Ya. Itu disebut khalifah. Sekarang misalnya khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Khalifah bukan. Khalifah kenapa? Menggantikan Rasul. Beliau imam bukan? Imam. Imam dinamakan imam ditinjau dari segi di mana dia beliau berada. Khalifah disebut khalifah ditinjau dari segi dia datang setelah siapa gitu. Itu bedanya khalifah. Tapi dua-duanya sisinya sama. Dua-duanya pemimpin. Kedua-duanya pemimpin. Nah, misalnya di sini kajian tafsir Al-Azhar. Misalnya suatu hari Allah Subhanahu wa taala menakdirkan anak meninggal misalnya. Kemudian ini seolah-olah di sini sebagai imam sih kan. Sebagai pemateri, sebagai imam kan. Kalau bukan imam apalagi gitu kan. Nah, kemudian anak wasiatkan sebelum meninggal supaya Syekhul Islam yang akan mengajar. Insyaallah antum yang mengajar kelak insyaallah nanti suatu saat. Syekhul Islam yang mengajar. Syekhul Islam Muhammad Faris Ibnu Abihi. Nah, di sini Syekhul Islam itu sebagai khalifah. Khalifah secara bahasa, bukan khalifah. Bukan khalifah ini nanti Al-Baghdadi atau ISIS, bukan itu. Khalifah ini secara lugatan, secara lugawi. Nah, karena apa? Dia di sini datang setelah ana, menggantikan ana. Maka dia khalifahnya dan sebagai imam, gitu maksudnya. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Orang yang datang menggantikan orang lain. Oke, di sini sebenarnya untuk lafal khalifah ditaruh di ayat ini itu ada beragam macam penafsiran ulama, tapi kita tidak bisa mengatakannya sekarang. Tidak perlu juga kita mendalami lebih dalam, kecuali kalau misalnya antum mau membaca tafsir-tafsir besar. Setelah Allah Subhanahu wa taala mengatakan ini ja'ilun fil ardi khalifah, kemudian malaikat berkata, qalu, mereka berkata. Dalam footnote ini semestinya kata qalu didahului dengan huruf fa. Faqalu, maka ya, kemudian. Tetapi karena melihat kalimat ini adalah bentuk conversation, maka tidak digunakan huruf fa tersebut. Seperti pada firman Allah qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, dan percakapan lainnya antara Allah Subhanahu wa taala dengan para malaikat. Di dalam percakapan kita tidak mengatakan Taufik berkata, bagaimana keadaan kamu? Maka iman pun menjawab, keadaan saya rapopo. Kemudian iman bertanya, kemudian kamu bagaimana? Kemudian Taufik menjawab, oh kalau saya popo siti gitu. Kemudian Taufik, kemudian terus enggak ada. Nah di sini karena dalam conversation maka kemudian di sini fa di sini atau summa dia tidak ada, dihapus. Walaupun urutannya antum bertanya terlebih dahulu, kemudian dia menjawab, kemudian dia mengurutan, tapi dihapus. Oke. Okay. Qalu, siapa di sini yang qalu? Wow, jamaah ini siapa? Malaikat. Qalu ataj'alu fiha may yusidu fiha wa yasfiku dima? Ya Allah, apakah engkau hendak menjadikan khalifah tersebut fiha di bumi itu, sebab fiha itu berarti apa? Di dalam kan? Maksudnya berarti di dalam bumi gitu. Di dalam tanah gitu kan. Kan ard itu artinya tanah. Kemudian di sini fil ardi. Kemudian fiha. Nanti ada fiha lagi. Nah, kalau misalnya kita kan fil ardi itu artinya adalah alal ardi. Ketika disebut fi, itu kadang fi bermakna ala, sebagaimana ketika budak perempuan menjawab ain Allah fi sama, fi bermakna ala. Oke. Okay? Nah, di sini qalu ataj'alu 'alal ardi, di atas muka bumi ini orang yang man di sini mujmal yang menunjukkan makhluk yang berakal. Yaitu apakah engkau akan menjadikan di dalamnya makhluk yang berakal yang akan dua hal, berbuat kerusakan di dalamnya dan menumpah darah, menumpahkan darah. Ya Allah, apakah engkau akan melakukan itu gitu kan? Ditanya kepada para malaikat. Di sini yufsidu fiha berbuat kerusakan di bumi yaitu dengan kekufuran dan kemaksiatan. Yasfiku dima, ya ini menumpahkan darah dengan membunuh dan melukai orang lain. Chef, di sini dua hal ini terjadi enggak? Terjadi. Memang awal-awalnya belum terjadi, tapi nanti kemudian terjadi. Nah, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami mengucapkan subhanallahi wa bihamdi, nusabbihu bihamdika. Yani Maha Suci Allah Taala dan dengan memuji kepadanya. Arti tasbih adalah menyucikan Allah Taala dari segala sesuatu yang tidak layak baginya. Wa nuqaddisu lak. Dan kami menyucikan engkau dari apa-apa yang tidak layak bagi engkau. Arti takdis adalah menyucikan dan menjauhkannya dari sesuatu yang tidak patut baginya. Huruf lam pada kata laka adalah tambahan yang berfungsi untuk menguatkan makna. Karena fi'il, kata kerja qaddasa, bisa berpengaruh pada objeknya. Muta'addi secara langsung tanpa perantara huruf. Maksudnya, kita bisa mengatakan nuqaddisuka dalam bahasa. Nuqaddisuka. Tapi kemudian bisa ditambahkan dengan huruf lam sebelum maf'ulun bih. Nuqaddisulaka. Itu menunjukkan penguatan makna. Itu kami menyucikan engkau benar-benar. Jika jadi bisa dikatakan qaddasahu, menyucikannya. Baik. Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala setelah malaikat bertanya seperti itu? Qala ini a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Sungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Permasalahan beberapa ini. Khalifah. Dan dalam tafsir Ibnu Katsir dan juga dalam sebelumnya tafsir At-Tabari ada sebuah hadis yang bersambung marfu kepada Rasulullah yang menunjukkan bahwasannya sebelum manusia tinggal di bumi itu ada makhluk sebelumnya. Masya Allah, ketahuan sekali itu. Luar biasa. Orang-orang itu 50 ribu keluarin, dia gak mau tangan kirinya tuh gak mau ngeliat supaya tangan kirinya gak tahu. Woy, simen, ini udah koin receh, pamer lagi. Anak gak paham apa di pikiran antum kenapa begitu. Gimana kok antum lebih dari 1000 ininya. Mana tadi ya? Ya sebelumnya ada, yaitu dihikayatkan kaum jin lah yang tinggal di muka bumi. Karena jin itu lebih dahulu diciptakan daripada manusia. Kemudian kaum jin itu pun melakukan hal yang disifati sini, yaitu berbuat kufur dan juga menumpahkan darah antara sesamanya. Nah, kemudian ada riwayat yang ana sendiri wallahu alam belum mengecek, tapi wallahu alam. Kalau tidak salah ternisbatkan kepada Ibnu Abbas dalam tafsir At-Tabari bahwasanya iblis bahkan ketika itu iblis memerangi kaum jin yang berbuat kufur dan menumpahkan darah. Iblis pun memerangi mereka. Memberantas mereka jin-jin yang berbuat seperti itu. Berbuat ifsad, kerusakan dan safkut dima, menumpahkan darah. Itu sebelum adanya penciptaan manusia itu. Sebelum adanya penciptaan manusia. Nah, setelah itu pun jin seperti biasa. Makanya ada Israiliyat mengatakan bahwasanya iblis dahulu adalah jin yang soleh. Iblis dahulu adalah jin yang ada Israiliyat yang mengatakan seperti itu. Wallahu a'lam. Nah, di antara juga ada riwayat ini dan wallahu a'lam belum bisa anda pastikan kesahihannya. Iblis itu termasuk golongan jin yang dulunya melawan jin-jin yang menumpahkan darah dan membuat kerusakan di muka bumi. Jadi sebelum Adam di bumi itu jin pun sudah ada di bumi. Mereka berhidup seperti itu. Ya. Dan juga makanan-makanan yang ada di muka bumi itu sudah ada sebelum penciptaan Adam. Ya. Dalam hadis itu disebutkan hari. Dan dalam Al-Qur'an disebutkan hari sitati ayam. 6 hari kan penciptaan langit dan bumi kemudian langit. 4 hari untuk bumi. Nah, hari di sini bukanlah hari yang kita kenal sekarang. Maksudnya 24 jam. Walaupun sebagian ulama ada yang berpendapat seperti itu. Tapi kita tidak bisa mengkiaskan hari penciptaan itu seperti hari sekarang. Wallahu a'lam. Ada yang mengatakan lama berapa tahun dan sebagainya. Wallahu a'lam. Itu coba antum cari di Al-Bidayah wa Nihayah jilid pertama coba. Ada penjelasan tentang hal ini, Al-Bidayah wa Nihayah di jilid pertama awal-awal. Nah, jadi jin itu mereka hidup di sana. Kemudian dihikayatkan iblis dan rekan-rekannya memberantas mereka yang berbuat kezaliman. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam hari apa? Hari Jumat. Kalau misalnya beda dengan Taurat, beda dengan Injil. Jumatnya mereka adalah kalau misalnya Taurat apa? Sabtu. Kalau misalnya Injil Ahad, Minggu. Domingo. Ya. Nah, kalau misalnya Islam Jumat, itu menjamak, udah sempurna udah semuanya. Adam diciptakan. Nah, sebelumnya jin sudah menempatinya. Nah, kemudian ketika Adam diciptakan, kemudian Allah Subhanahu wa taala pasangkan dengan Hawa. Nah, setelah itu dan seterusnya. Sebelum adanya Hawa, Adam alaihi salam tidak ada kesalahan apapun, enggak masalah. Dan tidak ada hasad, tidak ada apa-apa. Wallahu a'lam. Tapi kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada seluruh makhluk untuk bersujud kepadanya, nah, iblis akhirnya membangkang, tidak turut pada perintah ini. Nah, Mulai dari situlah tumbuh keburukan, mulai di situ. Mulai dari situ. Nah, bisa aja kalau dari hikmah dari rangkaian ini sebenarnya, iblis kalau bisa dikatakan iblis soleh, kemudian juga tinggal di bumi, kemudian memberantas yang jin-jin yang melanggar. Nah, kemudian ketika sudah merasa begitu, tapi Allah Subhanahu wa taala lebih menghargai Adam alaihi salam. Bahkan di atas derajat malaikatnya, malaikatnya pun bersujud padanya. Syuf. Manusia ini. Yang sudah Allah Subhanahu wa taala muliakan ini. Dari awal bapak kita Adam dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara itu. Kemudian iblis enggak mau. Malaikat mau dan seluruh makhluk pun taat. Dan jin-jin lain selain iblis taat. Maka iblis pun melalui apa? Pertama, menanggapi dengan ini, ya kan? Dengan ini, dengan otak, nalar. Seperti orang liberal sekarang menggugat perintah dan larangan Allah dengan ini. Ataj'alu fiha ayatan taj'alu fiha masjid. Dia diciptakan dari tanah sedangkan aku dari api. Nalarnya api itu lebih bagus daripada tanah. Ya kan? Tanah, apa sih tanah? Diinjak-injak gitu kan? Api berkobar bisa membakar. Kalau malaikat oke lah, malaikat dari cahaya, tapi malaikat enggak protes. Padahal cahaya itu lebih. Gimana kita ngelihat tanah, ngeliatin tanah gitu kan? Tapi kalau ngelihat kembang api, noraknya minta ampun. Cahaya, ngelihat cahaya. Bulan gitu kan? Matahari, langit dan cahaya-cahayanya. Tapi malaikat tidak sombong. Tapi iblis dengan mungkin merasa jasanya dengan cerita-cerita sebelumnya, dia merasa ada jasanya, terus merasa diciptakan dari apa? Itu mulai timbul hasad, sombong. Mulai dari situ tuh. Nah, padahal iblis pemain lama, ya. Sedangkan Adam siapa sih? Baru kemarin, anak kemarin sore gitu. Baru kemarin diciptain. Dan diciptain pun dari benda yang menurutnya iblis itu tidak lebih baik daripada asal materi dia ciptakan. Akhirnya enggak. Dan itu seterusnya itu. Sampai sekarang iblis masih hidup. Kadang ada jin itu nanti bakal ngaku iblis-iblis. Ya itu anggotanya, membershipnya. Coba cari tag-nya. Mungkin ada di sini. Iblis gitu. Atau ifrit gitu. Nah, sampai sekarang masih. Dan anak buahnya. Maka kata para ulama, jin itu tidak hanya iblis tadinya. Makanya dikatakan wa kana minal jinni dalam Al-Qur'an. Itu iblis itu min dari golongan jin, itu jin itu jenis. Berarti pada saat itu ada enggak jin yang beriman? Ada. Itu menunjukkan tidak semua jin itu kufar. Nah, jin yang menjadi syaitan sekarang itu yang secara zat memang dia berasal dari udah dimurkai dan dilaknat, itu adalah keturunannya iblis dan seterusnya. Itu kan turun-temurun itu. Nah, turun-temurun menyebar kan menjadi tiga, segitiga. Konspirasi teori. Jadi tiga gini kan. Iya, ujungnya mata satu, dajjal. Iya, seperti itu kan. Nah itu, ujungnya iblis kan. Nah, walaupun jin-jin lain muslim dan mereka beranak-pinak gak? Beranak-pinak. Nah, maka ada jin-jin muslim yang memang dari awalnya muslim sebagaimana manusia. Tapi yang syaitan dan marad itu syaitan yang paling ekstrim itu mereka adalah keturunan-keturunannya. Ya. Dan jin-jin yang muslim insya Allah fisiknya gak seperti yang kayak gitu. Gosong. Kayak pocong kan gak ada pocong yang cakep. Iya gak? Pocongnya kayak gitulah, hancur mukanya. Kok pocong cakep ya? Lumayan, enggak ada pocong cakep. Kuntilanak. Yang di film-film kuntilanak tuh masih bagus itu. Iya enggak? Putih pucat mukanya cantik gitu. Bukan jelek gitu. Kalau yang aslinya naudzubillah. Iya kan? Aslinya naudzubillah. Tapi ada juga yang memang Allah ciptakan seperti itu, seperti beda-beda. Yang buruk-buruk yang ada gosong dan sebagainya, itu juga diantaranya karena terkena ruju malis syaitin, bisa terkena kutukan dari Allah, bisa karena maksiatnya, karena apa, karena apa, makanya jadi jelek. Tapi ketika mereka masuk Islam, Allah ubah mereka secara gaib yang kita enggak tahu bagaimana bentuknya. Allah ubah dengan jadi disempurnakan, lebih bagus. Ya. Nah, itu balasan untuk yang muslim. Makanya yang muslim beda dengan yang kafir. Kalau misalnya antum misalnya merukia jin kafir, antum cambuk-cambuk itu tambah penyakit dia, kasihan. Jadi kena atau misalnya hancurkan dia kan, bakar dia. Jadi gosong beneran dia, wallahu alam. Dengan kekuasaan Allah. Makanya jadi tambah buruk mukanya, tambah buruk, tambah semakin maksiat, semakin ganggu orang, tambah kekuatan tapi tambah buruk dia di hadapan Allah dan juga di hadapan seluruh alam. Di sini manusia Allah perintahkan bagi seluruh malaikat dan jin untuk astagfirullahaladzim, untuk bersujud padanya. Jadi itu perintah dari Allah. Dan itu perintah dari Allah kecuali iblis. Nah, qolainya alamu ma ta'lamu. Nah, berarti di sini Adam alaihi salam ketika di sini ada hikmahnya. Adam alaihi salam dan istrinya dan Hawa pun melanggar, yaitu memakan syajarah yang disebut oleh iblis apa? Khuld, apa artinya? Keabadian. Itu namanya talbis itu. Distorsi atau penyelewengan. Ya seperti liberal bebas sekarang, keren namanya kan, Islam liberal, bebas, freedom, mereka, padahal Yahudi doang isinya itu. Nah, seperti itu juga iblis, itu pelajarannya. Iblis dari pertama, bagaimana caranya untuk menjatuhkan manusia, tipu manusia. Nah, itu cara iblis, dan sampai sekarang keturunannya, semuanya kayak gitu, tipu manusia. Ya. Nah. Syajaratul khuld itu ya, keabadian yang justru yang imbasnya adalah bertentangan dari itu semua. Bukan keabadian, justru diturunkan dari ini, dari surga. Maka kita ketahui asalnya manusia itu di surga. Asal manusia itu di surga. Kemudian karena kesalahan bapak kita Adam alaihissalam, kemudian diturunkan ke dunia dengan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian iblis pun mempunyai wazifah, tugas. Sebagaimana dia mempunyai tugas juga untuk menggoda Adam dan juga anak cucunya, menggoda anak cucunya Adam. Dan itu terus sampai hari kiamat nanti. Sebagaimana Allah berfirman, innaka minal munzirin. Kamu ya iblis, nanti sampai terus sampai hari kiamat kamu hidup. Itu atas permintaan siapa? Iblis yang meminta. Rabbi anzirni ila yaum yub'atsun. Ya Rob, itu iblis bilang apa? Ya Rob, mengakui Robnya. Berarti orang yang ateis itu lebih buruk daripada iblis. Iya, asyad minal iblis, min iblis. Nah, di sini meminta kepada Allah untuk diteruskan hayatnya sampai ila yaumi yub'atsun, sampai hari mereka itu dibangkitkan. Terus hidup sampai sekarang, itu enggak boleh diingkari. Sampai sekarang iblis masih hidup. Long live. Panjang umurnya itu iblis. Tapi panjang umurnya untuk gitu. Nah, kalau yang seperti ini gak boleh kita doakan, ya Allah berilah iblis hidayah. Gak mungkin. Ya itu emang udah seterusnya itu ditakdirkan seperti itu. Tapi kalau setan-setan kroco-kroconya, ya mungkin kita dakwahi. Kalau iblis kita dakwahi, ketawa iblis. Bapakmu aja usah gituin. Iya gak? Gak mungkin. Sampai sekarang masih hidup. Dan juga banyak antek-anteknya mereka masih dalam kehidupan mereka. Wallahu a'lam. Jadi khalifah Adam alaihi salam khalifah setelah jin-jin sebelumnya tinggal di situ. Maka Adamlah yang memimpin bumi setelah itu. Dan sampai sekarang manusialah yang sebenarnya yang memimpin bumi. Ya, sehingga kalau misalnya ada jin kemudian marah, rumahnya diinin, kemudian pohon susah ditebang kan? Kemudian malamnya kesurupan semuanya dan sebab itu kan ada seperti itu kejadian. Itu orang-orang yang gak kuat aja imannya, bacain aja itu, tebang, insya Allah bisa. Tebang pohonnya susah, bacain. Karena apa? Itu semua kita diciptakan di bumi ini untuk kita dan juga jin. Oke, fine. Itu di tempatnya ada masing-masing alamnya. Kita di sini bangun masjid dan ini masjid dahulunya, sebagaimana diceritakan Pak Abdul Halim, Hafizullah dulunya juga sebelum di ketika mulai ditanamkan di sini sunnah di sini, ya dulu banyak gangguan jinnya. Peniang dulu tinggal di sininya, enggak rela di sini dijadikan sebagai markas sunnah. Dulunya seperti itu, kata Pak Halim. Nah, alhamdulillah sekarang mereka get out. Bawa koper mungkin, enggak tahu kemana. Walhamdulillah. Udah pergi mereka minggat, walhamdulillah. Jadi yang di sini alhamdulillah, insyaallah Allah yang beri hidayah, alhamdulillah. Makna ayat 30 secara umum dan lain-lainnya insyaallah antum bisa baca sendiri. Insyaallah itu mudah sekali. Kita akan melanjutkan nanti kajian tafsir, kajian Bulugh Al-Maram jam 10:30 insyaallah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika.